Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lah. Wa man yudlil fala hadiya lah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala habibina sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'ina lahum bi ihsan ila yaumiddin. Allahumma ya rabbana 'allimna at-ta'wila wa faqqihna fid-din. Ij'alna ya rabbana min ulama'ikal 'amilin wa min tu'atikal mukhlisin wa akhsurna yawmal qiyamati ma'a sayyidil mursalin. Allahumma ya rabbana arzuqna tawbata qabla al-maut wa syahadata 'inda al-maut wal jannata ba'da al-maut. Amma ba'd. Kita berada di kajian fikih praktis. Kita sudah sampai kepada bab istinja. Alat istinja sudah kita bahas pada pertemuan yang lalu. Istinja ada dengan air dan istinja dengan batu atau yang sejenisnya. Alat istinja. Alat istinja adalah yang pertama adalah air. Alat untuk mencucikan dari sisa najis, buang air kecil dan buang air besar adalah yang pertama dengan air. Yang kedua adalah dengan batu atau yang sepadan dengannya, atau yang sejenis dengan batu. Tentunya yang dimaksud sejenis itu yang sama-sama memenuhi syarat seperti syarat batu yang akan disebutkan nanti insyaAllah. Adapun istinja, paling bagusnya cara beristinja, di sini ada martabat istinja. Paling bagusnya kalau orang ingin beristinja adalah dengan menggunakan batu dulu, kemudian air. Batu atau yang sejenisnya itu untuk membersihkan ain bentuknya. Kemudian air untuk menghapus bekasnya. Sehingga lebih bersih, sehingga najis tidak kemana-mana nanti. Jadi dilap dulu dengan batu atau yang sejenisnya termasuk tisu, setelah itu baru dengan air. Itu martabat terbaik. Tingkatan yang kedua adalah menggunakan salah satu dari keduanya, tapi didahulukan air dulu. Martabat yang ketiga adalah istinja dengan batu atau yang sejenisnya. Yang perlu diketahui bahwa, ini catatan, istinja dengan batu. Yang perlu diketahui bahwa istinja dengan batu atau yang sepadannya itu tidak seperti tayamum untuk menggantikan wudu. Istinja dengan batu diperkenankan biarpun ada air. Bahkan kita berada di gudang air, musim hujan, kita boleh beristinja dengan batu. Berbeda kalau kita bertayamum harus di saat tidak adanya air. Sehingga dalam keadaan normal begini kita boleh istinja dengan batu atau yang sepadannya. Karena itu bukan seperti tayamum menggantikan wudu, enggak. Istinja dengan batu atau istinja dengan air adalah pilihan. Kemudian kita masuk, ini penting sekali di zaman sekarang. Istinja dengan batu atau yang sepadannya. Jadi kalau sudah orang habis buang air kecil, beristinja, dibersihkan dengan batu atau yang sepadannya, sudah selesai. Bisa sholat, bisa ini dan seterusnya. Bisa wudu. Bahkan bisa saja istinjanya dengan batu, wudunya dengan air, boleh. Istinja dengan batu, wudunya dengan air. Nggak ada masalah. Sebab istinja dengan batu, dengan istinja dengan air adalah pilihan. Boleh kita istinja dengan air, atau boleh kita istinja dengan batu saja. Syarat istinja dengan batu. Ini penting sekali, karena yang dimaksud batu bukan sekedar batu, akan tapi semua yang memenuhi syarat seperti syarat batu, maka ia boleh digunakan sebagai alat istinja. Syarat ada tiga di sini, globalnya. Nanti akan dirinci. Yang pertama, syarat yang berkenaan dengan alat yang digunakan untuk bersuci. Syarat berkenaan dengan alat. Yang kedua, syarat berkenaan dengan cara menggunakan alat tersebut. Yang ketiga adalah syarat yang berkenaan dengan tempat yang akan disucikan dengan batu atau yang akan dibersihkan dengan batu. Ini semuanya ada keterangannya masing-masing. Yang pertama adalah alat, syarat yang berkenaan dengan alatnya, ini batu yang akan digunakan untuk istinja itu seperti apa sih batunya? Apakah ada aturan khusus? Yang pertama, padat. Artinya benda yang akan kita gunakan untuk istinja, pilihan tadi yang bukan air, dari benda-benda selain air yang akan kita gunakan istinja harus benda padat. Yang tidak padat enggak bisa. Di samping dia benda padat adalah harus suci. Kalau enggak suci enggak bisa. Ada benda najis, ada bata atau tanah najis enggak bisa. Harus tanah yang suci. Tanah padat. Yang kedua suci. Yang ketiga adalah benda tersebut bisa ngangkat najis, kotoran, maksudnya ngangkat kotoran. Artinya begini, jika ada basahan sisa air kencing, itu kalau kena tanah liat yang sudah kering, itu langsung keresep. Bakal digeser begini ke bawah kotorannya. Berbeda jika alat yang digunakan itu sesuatu yang licin, botol, yang enggak bisa ke bawah, kaca, atau batu hitam yang mengkilat, dioleskan enggak bisa ngangkat. Tapi kalau batu kasar, bongkahan atau tanah liat, bata merah dan sebagainya, itu kalau diusapkan ke bawah, kalau air saja langsung masuk ke dalamnya, dipakai usap. Jadi yang ketiga syaratnya harus sesuatu yang bisa nyerap, bahasa Arabnya adalah qaliq, mengangkat. Kemudian yang keempat adalah sesuatu tersebut tidak terhormat. Tidak terhormat. Kalau terhormat enggak boleh. Contohnya makanan manusia. Bentuknya kayak batu. Dia padat, suci, ngeresep. Cuman dia terhormat karena makan manusia. Contohnya apa? Roti tawar. Roti tawar pakai istinja enggak boleh. Karena itu makanan. Tidak terhormat. Artinya tidak terhormat memang sesuatu tersebut ya untuk itu. Tanah biasa diinjak. Yang kelima adalah harus kering. Kalau sesuatu tersebut basah enggak bisa. Karena basah justru akan menyebarkan najis. Syaratnya lima kembali. Padat, suci, mengangkat, tidak terhormat, kering. Apa saja yang kita temukan? Yang terhampar di semesta ini asalkan punya ciri-ciri seperti itu boleh dipakai istinja. Bisa saja kain, bisa saja apa saja. Termasuk bisa saja ini tisu. Tisu adalah kering. Tisu kering berarti. Kalau tisu basah enggak bisa. Tisu basah hanya akan menyebar najis. Ini tisu kering. Padat nih. Padat lawannya cair. Ini cair apa padat? Padat. Kemudian suci. Ini bisa ngeresep, paling bagus. Bersih. Tidak terhormat, umum buat ingus biasa. Kemudian kering. Maka ini istinja dengan batu atau sepadannya bisa diganti dengan tisu. Dan ini sangat penting hari ini. Bahkan di bandara-bandara negara-negara maju itu kalau ke toilet itu tidak ada air yang disiapkan. Hanyanya tisu, adanya tisu. Ini adalah yang dirintis oleh baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi melakukan yang demikian itu. Maka hukum istinja dengan batu, nanti ada catatan kecil. Hukum istinja dengan batu itu, kalau orang ragu dan merasa jijik, maka hukumnya istinja dengan batu wajib dia mencobanya. Agar dia tidak merasa jijik dengan apa yang pernah dilakukan oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Jadi hati-hati, jangan istinja. Awas, enggak boleh. Harus kita melaksanakannya. Ternyata di hotel-hotel mewah pun dia seperti itu. Tidak ada air, adanya tisu. Nah, ini penting sekali ilmu ini dimengerti, khususnya ya kita yang bepergian dan sebagainya. Jangan sampai mau sholat celananya najis, berarti ngompol dong. Seorang wanita pun juga demikian. Bahkan kita bukan sekedar untuk menjaga agar najis tidak kemana-mana, jika kita buang air kecil lagi lap. Tentunya dengan caranya nanti ada cara selanjutnya. Termasuk diantaranya adalah, mohon maaf ini kadang-kadang, khususnya wanita, sisipkan di tas kecilmu adalah tisu ini. Laki juga sama, harus ada tisu. Kalau tiba-tiba mungkin di tempat keramaian, toilet, umum, airnya itu yang menggunakan orang bermacam-macam. Bahkan mungkin ada toilet umum yang tidak pernah dikuras bertahun-tahun. Yang ada hanya bakteri saja. Jika kita menduga air itu seperti itu, ya jangan dipakai. Jorok. Dan ini bikin penyakit. Pakai tisu. Pakai tisu. Kalau sudah istinja dengan tisu atau yang lainnya, tanah, itu sudah beres. Kalaupun mau wudu, enggak usah dibalik, enggak usah diulang lagi ini. Dengan tisu. Di tisu paling nyaman, aman. Memang negeri kita tuh negeri aman. Hal-hal begini tuh jarang di. Kalau di negeri dingin, musim dingin, buang air kecil itu mau nyiram pakai air, biar bentuk air anget, itu berdiri langsung sudah dingin lagi itu. Paling enggak senang dengan air itu kalau musim dingin. Akhirnya ini sangat berguna tisu. Buang air kecil sudah. Tisuan selesai. Dengan 3 kali. Tisu selesai. Ini ilmu baginda Nabi ya, ternyata sangat dibutuhkan. Di hari ini pun demi kebersihan biar enggak kemana-mana. Khawatir nanti kalau kita harus mensucikan ini dengan air, tempat bawah itu kotor. Seperti toilet umum kan macam-macam, ada orang buang air sembarangan kan gitu ya. Seluruh ini. Di stasiun-stasiun, ya Allah, jijik, menjijikkan. Akhirnya kita bisa buang air. Tapi setelah itu, kalau kita siram dengan air, akan kemana-mana. Cukup dengan tisu. Ini ilmu. Bahkan kita bisa coba dalam keadaan normal, aman sekalipun, coba nanti bisa dicoba. Tapi tolong buang tisunya yang benar. Buya semalam melihat kamar mandi untuk anak-anak sana, kotor sekali, dan Buya marah itu. Ada bekas-bekas sabun dan sebagainya masuk lubang-lubang anak putra. Yang gedung SMA. Buya dari kejauhan nyium aroma yang tidak baik. Santri harus bersih. Kemudian Buya masuk, Buya tidak nemu dari mana aromanya. Kemudian si bekas-bekas sabun. Itu amanat antara dirimu dengan Allah. An-nadhafah. Kebersihan ini. Urusannya dengan imanmu. Jadi jangan hanya takut dengan peraturan, tidak, kamu punya kewajiban untuk mengangkatnya. Imanmu menuntutmu untuk mengangkatnya. Jangan cuek bebek. Kecuekanmu itulah yang menjadikan sebab susah kalian itu. Kenapa orang cuek itu enggak peka, dakwah juga enggak bisa. Tapi kalau kepeka, nih. Indah. Sekalian ya ingatkan, tolong yang bersih siapapun. Jangan sampai umat Islam dianggap kumuh, kotor, dan sebagainya. Harus bersih. Kita lanjutkan. Martabat istinja yang pertama kan dengan batu dan air. Kemudian martabat kedua adalah air, martabat kita adalah batu saja. Kalau kita ingin menggabungkan antara batu dengan air, kalau kita menggabungkan antara batu dengan air, maka batunya enggak perlu dengan syarat-syarat yang disebutkan tadi. Tidak harus 3 kali. Bahkan mungkin dengan tisu basah pun jadi boleh. Karena kita akan basuh dengan air pun pada akhirnya. Jadi di belakang karena tangkup pengen bersih, biar tidak kemana-mana, dibersihkan dengan tisu basah. Tapi setelah itu dengan air. Tapi kalau enggak pakai air, hanya dengan batu saja, harus terpenuhi syarat tadi. Tadi syarat berkenaan dengan alat. Syarat berkenaan dengan cara. Baik, sudah ketemu alatnya, tisu atau yang semacamnya. Lalu gimana caranya? Caranya adalah 3 kali usapan. 3 kali potong susu, tisu. Minimal 3 kali. Kurang dari 3 tidak sah. Minimal 3, ini potong 3. Tiga. Diusapkan 1, 2, 3. Sudah 3. Syaratnya ngusapnya 3. Kalau sekali enggak sah atau 2 kali enggak sah, 3. Kemudian syarat yang kedua berkenaan dengan caranya, bersihnya tempat. Jadi sudah enggak ada. Kalau saya ini tisu putih diginikan yang terakhir, sudah enggak ada itemnya di sini. Kalau enggak ada itemnya berarti bersih di sini. Jadi 1, 2, 3, yang kedua adalah bersih. Kalau seandainya 1 gede begini dibuatnya bersih, maka tetap tidak sah biarpun bersih, karena baru satu. Atau sudah 3, 1, 2, 3, masih kotor, suci belum? Belum, harus tambah 1 lagi, 4. Setelah 4 bersih, alhamdulillah 4 oke. Ditambah 1 lagi untuk mendapatkan kesunahan ganjil. Itu syarat berkenaan dengan cara. Ada syarat berkenaan dengan tempat yang akan dibersihkan. Tempat buang air, sama buang air besar atau kecil, tempatnya ini. Alat buang air besar, air kecil, dilihat. Yang pertama adalah sebelum keringnya tempat yang akan diistinjai, yang dibersihkan. Kalau sudah kering, nggak boleh. Sebelum keringnya, ya maksudnya sebelum kering itu ya bergegas. Habis buang air bergegas. Bukan habis buang air muter-muter jalan dulu ke pasar gitu, bukan. Jorok gitu. Jadi habis buang air langsung di, selagi dia di tempat, habis buang air langsung dibersihkan, itu sudah dianggap bersegera. Kemudian najisnya itu masih di wilayah, di batas wilayahnya. Kalau sudah keluar dari batasnya sudah enggak. Batasnya kayak apa sih? Air kencing bagi kaum pria. Maka jika air kencingnya masih ada di wilayah kepala kemaluannya, bisa istinja dengan tisu atau batu. Tapi kalau air kencingnya sudah di batang kemaluannya, apalagi di paha, enggak bisa. Harus dengan air, kalau enggak dengan air enggak sah sholatnya. Tapi harus di wilayah ini, bagian kepala. Kepala kemaluan. Kemudian bagi wanita ya ada wilayah itu. Dengan kiri kanannya, di wilayah itu kiri kanannya, bukan di selangkangannya, di bawah bagian tersebut, kemudian di kiri kanannya, itu saja. Kalau sudah sampai ke selangkangan dan sebagainya, enggak bisa dipakai batu atau tisu. Baik, lubang belakang juga sama, di wilayah lubangnya itu dan di kiri kanannya yang mengiringinya saja, yang akan menutupnya, tidak sampai paha. Kalau sudah kencing-kencingnya di paha, enggak bisa dibersihkan. Nah ini. Kemudian yang ketiga adalah syaratnya adalah tidak ada sesuatu yang masuk ke dalamnya. Bukan kecampuran yang lainnya. Kalau sudah kecampuran yang lainnya enggak bisa lagi istinja dengan batu. Contoh, buang air besar. Airnya mercik ke atas, sudah enggak bisa lagi karena air itu ngerusak. Bukan air, kedelai masuk sini, nyangkut sini. Sama. Begitulah ulama menyebutkan. Kenapa? Karena kedelai itu suci. Terkena kotoran menjadi muta, kemudian nempelnya di tempat najis, berarti dia seolah-olah terkena najis yang lainnya. Jadi seperti itu. Kalau memang wilayah tersebut belum kering dan yang terkena najis karena buang air hanya di wilayah itu saja, kemudian belum kemasukan sesuatu yang lain, masih belum kena apa-apa, maka boleh kita istinja dengan tisu. Nah, umumnya ya seperti itu, orang buang air ya sekarang gak aman. Buang air. Setelah itu langsung pakai tisu. 3 kali minimal. Setelah itu boleh wudhu dengan air lalu sholat. Ini adalah masalah istinja. Mudah insya Allah, maka mohon difahami. Ini bisa digunakan dalam kesehari-harian kita yang suka bepergian dan yang lainnya. Atau mohon maaf, mungkin pakai celana yang susah untuk dibuka. Jadi ribet. Intinya ini kemudahan. Orang lebih tahu tentang keadaan masing-masing. Tentu tentang keadaan masing-masing. Baik, sampai selesai, sampai di sini masalah istinja. Istinja dengan air atau batu. Kalau selain air enggak bisa. Istinja dengan teh. Bisa suci? Nah, bisa. Karena teh bukan air yang bisa suci dan mensucikan. Dengan susu enggak bisa. Harus dengan air yang bisa dipakai wudu. Air yang bisa dipakai wudu. Yang kedua adalah dengan batu atau yang sepadannya tadi disebutkan. Jadi kalau kita rinci 5 syarat-syaratnya berkenaan dengan alat, 5 syarat berkenaan dengan cara, ada 2, berarti 7. Syarat berkenaan dengan tempat, 3. Berarti semuanya berapa? 10. Jadi syarat istinja ada 10. Sekarang kita lanjutkan masalah najis. Najis. Najis adalah sesuatu yang haram dimakan. Haram dimakan. Dan menjadi tidak sah sholat jika nempel di badan, pakaian atau tempat. Itu najis. Najis. Jika jatuh ke air, akan merubah hukum air. Ini definisi adalah, jelas? Definisi najis adalah sesuatu yang haram dimakan. Sesuatu yang haram dimakan. Dan jika menempel di badan atau tempat atau baju, menjadikan sholat tidak sah. Dan jika jatuh ke air, maka air akan berubah hukumnya. Itu najis. Najis itu banyak. Tapi dari banyaknya najis bisa kita simpulkan deh. Kita simpulkan najis itu ada 7 gitu saja, jangan mikir yang lainnya. Untuk mempermudah. Najis ada 7. Yang pertama adalah sesuatu yang keluar dari lubang depan dan lubang belakang. Yang keluar dari lubang depan dan lubang belakang, baik dari manusia atau binatang. Kecuali air mani. Jadi yang keluar dari lubang depan, lubang belakang, dari manusia atau binatang itu najis. Kecuali air mani. Air mani tidak najis, karena waqad karamna bani Adam, Allah muliakan anak Adam ini. Maka air mani tidak najis itu gimana sih fungsinya? Kok hanya membahas misalnya, ada orang keluar mani kena sarungnya. Mimpi basah, sarungnya basah. Karena air mani, dilihat mani. Maka dia boleh sholat dalam keadaan air mani ada di sarungnya. Yang kedua adalah muntahan. Baik manusia atau binatang. Baik manusia atau binatang muntah yang keluar dari perut juga. Itu kotoran juga. Yang ketiga adalah darah segar atau darah busuk. Darah segar atau darah busuk. Darah busuk namanya nanah. Darah segar, darah segar. Baik dari manusia atau binatang. Darah manusia najis, darah ayam juga najis. Yang keempat adalah ngantuk. Darah segar. Yang ketiga darah segar atau darah busuk. Jadi nanah najis, darah najis. Darah najis. Itu darahmu sendiri. Yang keempat adalah bangkai. Bangkai adalah najis. Kecuali bangkainya belalang, bangkainya ikan dan bangkai manusia itu enggak najis. Bangkai belalang tidak najis. Bangkai ikan tidak najis. dan halal dimakan. Ikan halal dimakan, belalang juga halal dimakan. Ya, bangkai. Jadi ikan biarpun tidak disembelih tetap halal. Alhamdulillah itu. Kemudahannya untuk warga Indonesia itu. Kalau seandainya ikan itu wajib menyembelih, itu yang jualan teri itu pusing itu. Hah? Jualan teri. Alhamdulillah, enggak usah disembelih, halal dimakan. Baik. Sudah jelas ya, ada berapa tadi? Baru dapat 4 ya. Bangkai. Kemudian nanti setelah bangkai itu ada namanya cairan memabukkan. Yang kelima adalah cairan memabukkan. Kemudian yang keenam adalah berapa? 6. Betul. Cairan memabukkan berapa kali? Yang keenam adalah anjing dan keturunannya. Anjing dan keturunannya. Yang tujuh adalah babi dan keturunannya. Anjing menikah dengan kambing. Makanya anaknya anjing dengan kambing najis. Karena keturunannya, seandainya. Anjing dan keturunannya. Kemudian ada anjing dengan anjing, keluar manusia ganteng, najis itu. Sebab keturunan apa? Keturunan anjing. Kalau seandainya ada, jelas ya. Anjing dan keturunannya, babi dan keturunannya sama. Kita kembali rinci tadi. Ada yang belum dirinci. Yang pertama tadi apa? Sesuatu yang keluar dari lubang depan, lubang belakang, apapun bentuknya, kecuali air mani. Yang kedua adalah muntahan. Yang ketiga adalah darah segar, darah busuk. Yang keempat adalah bangkai. Nah, sekarang kita pengen tahu bangkai itu apa sih? Kok dikatakan najis-najis, bangkai itu kayak apa? Bangkai adalah binatang yang halal dimakan, ayam, kambing. Bangkai adalah binatang yang halal dimakan seperti kambing, ayam, akan tetapi mati tanpa disembelih. Jelas ya definisinya? Namanya bangkai. Yang pertama adalah binatang yang halal dimakan mati tanpa disembelih. Yang kedua, Masya Allah, ngantuknya luar biasa. Yang kedua adalah binatang yang haram dimakan biarpun mati disembelih. Binatang yang haram dimakan biarpun matinya disembelih. Selesai. Ayam dicekik, enggak disembelih, jadi bangkai. Babi disembelih, tetap bangkai. Binatang yang haram dimakan, mati biarpun disembelih, tetap jadi bangkai. Haram hukumnya dimakan. Masya Allah. Kemudian, cairan memabukkan adalah khamr. Najis. Anjing dan keturunannya sudah jelas. Anjing keturunan dan babi dan keturunannya. Dapat berapa tadi? 7 sudah selesai. Setelah itu jangan mikir yang macam-macam. Kadang-kadang orang itu ngelihat, tidak faham najis itu semua jadi najis. Contoh. Kawadai ingusmu. Ingus. Kena baju, najis enggak? Ingus bukan najis. Enggak najis. Ingus tidak najis. Selesai. Harus tahu tentang najis itu. Jangan mikir. Buah pace, kamu simpan di lemari. baunya melebihi daripada kotoran. Masya Allah, kesentuh belinya, bau kena bajumu. Sah untuk sholat? Yang ngomong sah yang melek ya, karena bukan najis, buah pasir bukan ha? Daging di rumahmu ada daging busuk, gak bisa kemakan, baunya gak enak, najis gak? Daging korban disimpan sampai sekarang belum dimasak, sudah begitu lupa taruh di luar kulkas, bau busuk, najis gak? Tidak, karena bukan golongan yang tuh 7. Sudah selesai, enggak usah pusing. Selesai. Sekarang bab baru lagi. Itu najis. Jangan pikir. Ada orang punya baju 12. Banyak. Bajunya banyak banget 12. Cuman cara pakainya Muharram 1, Safar 1. Gantinya sebulan sekali. Bajunya putih semuanya. Masyaallah. Setiap tanggal 20 ke atas sudah Masya Allah, warnanya sudah warna batik. Di lehernya jadi hitam baju putih, dakinya tebal setengah senti. Baunya satu kampung. Sah enggak pakai sholat? Jijik dong. Kenapa? Karena daki bukan najis ya, masih suci. Itu namanya baju kok. Jadi tolong dibedakan antara kotor dengan najis. Selesai. Jadi enggak susah. Belajar ilmu itu enggak susah. Ada orang kena ludah dipikir najis. Ngantuknya Masya Allah. Gimana najis itu pindah? Ini pertanyaan. Najis itu pindah adalah karena sesuatu yang basah. Baik najisnya yang basah, kitanya kering, maka kalau kita menyentuh tangan kita jadi najis karena adanya basah. Karena ada basahan. Atau najisnya kering tapi tangan kita basah. Menyentuh pindah najis? Pindah, karena basah salah satunya. Apalagi basah dua-duanya. Kering dengan kering enggak pindah najis. Anjing najis. Tapi dia kering. Kita peluk. Najis pindah kepada badan kita? Jangan ragu. Makanya orang megang anjing enggak ada masalah. Orang megang anjing enggak ada masalah. Dan di dalam mazhab selain Syafi'i adalah najis. Anjing. Selain Syafi'i seperti mazhab Malik, anjing tidak najis. Selesai masalah berpindahnya najis. Hati-hati. Lantai kena najis kering sudah. Kemudian kamu lewat di atasnya. Pindah najis? Bentar dulu, kakimu basah. Nah, pindah kalau kakimu basah. Tapi kakimu kering, lantai kering? Tidak memindah najis ke kakimu. Jadi harus ada pembasahan. Kalau baju kena najis pakai sholat sah enggak? Baju kena najis bawa sholat? Tidak sah. Karena syarat sahnya sholat tidak boleh membawa najis. Kamu ke Mekah misalnya, amin. Ini salah satu anak putra ini semangat jalan ke padang pasir sana. Habis lihat Mina, ke kebun kurma, cari susu unta. Akhirnya dilihat sesuatu yang antik nih. Rupanya terinspirasi dengan cincin. Ada sesuatu biru, menarik, biru dan berurat. Di bawah, disakui. Sampai pulang ke Masjidil Haram sholat Allah. Selesai sholat cerita sama temannya. Aku nemukan sesuatu ini kayaknya batu bagus ini, kayak cincin. Batu cincin berurat. Mana dilihat? Temannya sudah lama di Arab. Oh, dibilang gini. Ini bukan cincin, kok bukan batu, kotoran unta yang mengering, mengkilat. Dan betul nanti coba. Tapi kalau sana enggak usah nyari itu ya. Ini kebetulan salah satu temanmu aja itu. Akhirnya kan, waduh dibuang najis. Nah, tadi waktu sholat, sholatnya sah enggak? Sah. Kok sah? Karena kering. Yang ngomong kering, yang ini ngomong tidak sah. Sholatnya tidak sah sayang. Kenapa? Karena bawa najis. Ini bukan bicara tentang pindahnya najis, bawa najis. Selesai. Masalah najis. Bangkai ikan najis gak? Benar. Bangkai ikan. Kemudian ada ikan gede. Tiba-tiba enggak tahu dia ketusuk. Darahnya muncrat kena bajumu. Najis enggak? Najis. Kok bisa? Kan darah ikan. Hai. Hah? Oh, darah ikan. Ikan binatang juga. Berarti darah nanya? Bangkai ikan boleh dimakan enggak? Tiba-tiba bangkai ikan yang akan kau makan bergerak. Ya karena kamu pegang. Setelah itu empuknya kena jidatmu. Empuk ayah, empuk ikan. Waduh, empuk ikan. Kemudian kamu mau sholat. Sah enggak? Enggak sah. Kenapa? Karena kotoran. Jangan sampai tertipu mentang-mentang ikannya bangkainya halal lalu empuknya suci, enggak. Karena definisi najis tadi apa? Yang keluar dari jalur depan, jalur belakang, baik dari manusia atau binatang. Ikan binatang bukan? Baik. Termasuk najisnya anjing dan babi itu sekujur tubuhnya, bukan air liurnya saja. Catatan. Najis anjing dan babi adalah seluruh anggota tubuhnya. Bukan hanya air liurnya saja. Memang dalam madhab lain air liurnya saja. Bahkan madhab yang lain seperti Imam Malik mengatakan anjing tidak najis. Baik. Itu adalah cara berpindahnya najis. Maka hati-hati. Dan tidak usah terlalu khawatir. Kemudian ada kaidah yang sederhana, ini belum dimasukkan. Mungkin tim tashehnya untuk mencatat. Sesuatu yang telah diyakini suci tidak akan berubah jadi najis kecuali dengan yakin. Al-yakinu la yuzalu bisyakki. Al-yakin la yuzal atau la yazulu bisyakki. Sesuatu yang di kaidah ini, kaidah fikihnya. Sesuatu yang diyakini tidak boleh dikalahkan dengan sesuatu yang meragu. Kamu yakin enggak boleh kalah dengan ra? Jelas fahami. Fahami dulu ini. Yakin dan ragu. Ya bisa menang mana? Yakin sama ragu? Yakin dong. Ada dua orang. Kamu dikasih tahu bahwasanya di sini ada salah satu saudaramu, cuman kamu belum pernah ketemu. Tapi pernah lihat, cuman lu setengah-setengah ingat. Yang satu, nah ini yakin betul saya ini. Kenapa? Waktu dibawa ke rumah kayaknya ini, yakin. Yang sebelahnya, tapi mirip juga ya. Tapi aku yakin yang satu, yang sebelahnya ragu. Kira-kira yang siapa dulu mana? Yang yakin dong masa mendukung yang ragu. Jadi yakin tidak bisa dikalahkan dengan yang ragu. Bumi Allah semuanya suci. Praktiknya di sini. Semua bumi Allah itu suci. Tidak akan berubah menjadi najis kecuali yakin kena yang tujuh tadi. Kena kencing, kena empuk, kena ini. Jalan suci enggak? Bumi Allah, harus tahu ngerti, bumi Allah luas. Sawah suci? Kena lumpur? Lumpur. Bau jerami? Suci. Jalan suci? Dan tidak akan berubah jadi najis kecuali yakin. Misalnya, tanah itu suci. Aku yakin tanah itu suci. Kemudian setelah itu apa? Di bagian paving yang ke nomor 6 itu, kemarin ada anak kecil kencing. Kelihatan kamu. Yakin melihat? Yakin. Berarti yang semula yakin suci berubah menjadi najis. Karena yakin kelihatan kamu ada orang kencing di atasnya. Tapi kalau bininya begini, lantai ini apa? Paving ini semuanya yakin suci? Yakin. Cuman, tapi ada yang kencing di situ. Ada yang kan? Cuman kamu tidak tahu di bagian mana. Mungkin di pojok sana, mungkin di sini. Mungkin juga enggak jadi kencing dia. Berarti kencingnya ragu atau yakin? Ragu. Mana yang diambil? Yakin. Berarti semua tempat masih suci. Hanya orang gila saja yang menganggap najis. Kenapa? Ngikuti keraguannya. Namanya orang gila yang kena was-was. Di jalan raya, di jalan sana, becek. Becek. Kamu mau berangkat ke masjid, tiba-tiba ada motor. Motornya kena air. Airnya nyiprat ke bajumu. Najis bajumu? Bau? Kan kotor. Najis enggak? Kenapa? Karena jalan aslinya suci. Mungkin ada yang ngomong, tapi kan jangan-jangan ini kan air kencing. Siapa yang kencing di jalan? Kecil sekali. Kecil sekali orang kencing di sini. Suci atau najis? Suci, enggak usah mikirin. Bahkan seandainya bajumu jatuh di kamar mandi, ada basah. Kira-kira bajumu najis enggak? Sebab umumnya orang kalau kencing di kamar mandi disiram. Hanya anjing sama kucing kalau pipis tidak disiram. Kan gitu tulisannya? Berarti rata-rata di sini. Makanya kalau masuk kamar mandi enggak usah ragu, was-was. Ada masjid was-was, masjidnya orang was, lengkap bermacam-macam sandal tinggi-tinggi pakai kelompen, jatuh lagi. Enggak perlu. Kalau orang pakai sandal di kiri kanan masjid, di hammam-hammam, memang ada kesunahan di situ. Hammamnya khusus. Tapi kalau hammam rapi, enggak perlu ragu-ragu. Jangan gampang terpengaruh akan pindahnya najis, enggak ada itu. Jadi bidahnya najis itu sangat terbatas. Kemudian selagi sesuatu sudah kita yakini itu suci, enggak akan berubah menjadi najis kecuali dengan yakin ada perubahan. Baik, kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Semoga Allah memberikan kepada kita ilmu yang manfaat, pemahaman yang benar, dan semoga Allah memberikan kepada kita ketawaduan, menjadikan kita hamba yang saling mencintai karena Allah. Allah mengampuni orang tua kita dan guru-guru kita semuanya. Anak-anak kita, santri-santri diberi keberkahan, kemudian dalam menuntut ilmu. Para pemirsa, pendengar semuanya diberi ilmu yang manfaat. Semoga Allah memilih kita menjadi hamba-hamba pejuang-pejuang Nabi Muhammad yang sesungguhnya. Ikhlas, tulus, panjang umur, sehat, afiat, semuanya insyaAllah. indah dijauhkan dari malapetaka, bencana, musibah, semuanya dijauhkan dan diganti dengan keberkahan, rahmat, kasih sayang, kenikmatan, keindahan semuanya. Panjang umur sehat afiat berkat Sayyidina Muhammad. Al-Fatihah. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.